kali ini pasti dapat. Apapun demi pucuk. Pucuk. Saya makannya. Saya. Saya. Teh pucuk harum. Rasa teh terbaik ada di pucuknya.